pembuapung mesra yang tadi beta masih ingat, tak simpan di hati janji yang paling ucap. Sing kau kalau ale mau pergi untuk selamanya. Selamanya.